yang mereka datang menyalahkan dirinya, namun yang zahir bahwa semuanya ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga puasa wisal, menyambung puasa. Ya, misalnya kalau hari ini dia makan sahur, lalu setelah itu dia berpuasa sampai maghrib, dia tidak berbuka. Malam harinya dia tidak membatalkan puasanya. Sampai sahur dia belum membatalkan puasanya. Dia ingin lanjut ke hari yang kedua. Nah, pada hari yang kedua dia berpuasa sampai maghrib, baru setelah itu dia membatalkan puasanya. Artinya dia sambung satu puasa dengan puasa yang berikutnya. Maka ini juga termasuk dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah menjadi pendapat jumhur mayoritas dari kalangan para ulama. Selama tidak ada pengkhususan, hukumnya sama. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasul, itulah yang Allah perintahkan kepada kaum mukminin. Nah, ini ma'asyiral muslim rahimakumullah, karena pembahasan ini cukup panjang, ya. Maka untuk pertemuan kita di pagi hari insyaallah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dari apa yang kita jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ini kelihatan sudah lewat ya. Kita aja start, satu aja start. Biasanya ada suling. Oh iya, ya. Sebentar lagi start. Iya, mungkin belum bangun yang hidupkan seluruh. Kerenanya. Tanya Ustaz. Oh, tanya Ustaz. Tadi dikemukakan tentang syariah untuk mengutamakan atau tidak menggunakan yang tidak thayyib atau tidak memakan yang tidak thayyib. Ya, pertanyaannya sekarang Ustaz, kriteria makanan atau yang thayyib ini dari sumbernya tadi sudah disebutkan salah satunya dari harta riba itu termasuk yang tidak thayyib dan tidak boleh dimakan. Padahal saat ini banyak sekali kita di antara kita yang menempatkan dananya di bank-bank yang riba seperti itu dan ada kesulitan untuk memilah hasil bunganya itu Ustaz. Lalu bagaimana pula dengan pegawai bank yang berada di tempat yang riba? Berikutnya, apakah ada juga masalah dengan thayyib ini dengan bukan jenis makanan, tetapi kalau kita menghadiri satu majelis yang di dalamnya disuguhkan makanan yang katakanlah berlebih-lebihan, sangat banyak, terkesan mubazir dan sebagainya. Kemudiannya sesuatu pesta, ya tim manajemen dan sebagainya hadir di sana dan banyak sekali makanan. Apakah ada juga kriteria thayyib di dalam menghadapi makanan yang berlebih-lebihan itu, Ustaz? Iya. Terima kasih. Tentang pertanyaan yang pertama, inti dari pertanyaan yang pertama tadi. Iya, maksudnya gimana? Gimana cara membedakan? Apabila seorang terpaksa untuk menyimpan uangnya di bank, maka dia harus berhati-hati. Oleh karena itu, dia harus betul-betul bisa memisahkan mana bunga bank dan mana harta miliknya. Dan saya kira itu biasanya kalau di anu itu ada kan, di tabungan itu ada penjelasannya bahwa ini dari bunga bank sekian, iya kan, bisa dibedakan. Nah, sehingga kalau dia mengambil harta yang dia simpan, ya, dia mengambil harta yang dia simpan sebagaimana jumlah yang dia simpan, kemudian dia keluarkan pula sebagian sebagai biaya yang diserahkan pada bank karena bank telah memberikan jasa simpanan, itu yang dia berikan kepada bank. Adapun bunganya maka dia tidak boleh mengambilnya. Atau dia keluarkan, ya. Dia mengambilnya tapi jangan dia memanfaatkan. Sebagaimana kita sebutkan. Namun diarahkan ke fasilitas umum. Ya. Membangun jembatan, membangun WC umum dan yang semisalnya. Nah, tapi jangan dia berikan ya kepada seorang untuk dimakan. Karena ini adalah merupakan perkara yang diharamkan. oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dia meniatkan bahwa itu infak. Jangan dia meniatkan bahwa itu sedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang halal. Nah, itu solusinya. Ya, sehingga dia harus ekstra hati-hati. Ketika dia menyimpan uangnya di bank, maka dia harus mengambil resiko. Jangan kemudian dia menyimpan uang di bank lalu kemudian dia bermudah-mudahan, ya. Masa bodoh, ambil saja berapa isinya, diambil saja. Lalu tidak membedakan. Ya, maka dia harus menghadapi resiko tersebut. Betul-betul memisahkan mana yang haram, mana yang halal. Ya. Jangan dia asal serabut ngambil saja. Nah, ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Kemudian tentang pertanyaan yang kedua, apakah juga termasuk di antara yang bukan thayyib adalah menyediakan makanan yang berlebih-lebihan? Sebenarnya istilah berlebih-lebihan ini pun nisbi. Artinya kata berlebih-lebihan ini tidak punya dhabit tertentu. Terkadang sebagian orang mengatakan ini berlebih-lebihan, sebagian mengatakan kayaknya ini biasa-biasa saja. Ya. Kalau tukang becak melihat pestanya orang kaya, mungkin mereka ini terlalu berlebih-lebihan. Ya. Tapi bagi mereka, di kalangan mereka menganggap kayaknya ini biasa saja. Nah, sehingga dalam hal ini ukuran berlebih-lebihan itu pun tidak bisa dijadikan sebagai dhabit untuk menentukan sebuah hukum. Ya. Untuk menentukan sebuah hukum. Hanya dalam hal ini yang perlu kita mengetahui, ya, hukumnya secara global. Apa itu? Bahwa berlebih-lebihan itu dalam segala sesuatu tentunya tidak diperbolehkan. Dalam beramal tidak boleh berlebih-lebihan. Demikian pula dalam hal membuat pesta yang sifatnya berlebih-lebihan. Ya. Dan berlebih-lebihan tersebut ya tergantung keadaan masing-masing. Tergantung keadaan masing-masing. Termasuk tentunya perkara yang termasuk berlebih-lebihan apabila dia tidak mampu, misalnya. Dia tidak mampu, ya, untuk membuat pesta pernikahan. Namun dia memaksakan dirinya untuk membuat pesta yang besar. Dengan cara apa? Akhirnya dia harus berhutang. Hutang ratusan juta untuk membuat pesta yang besar. Nah, ini yang namanya berlebih-lebihan. Ya. Nah, tapi kalau seorang mampu, lalu kemudian dia mengundang orang yang banyak, dia membuat pesta pernikahan yang tentunya yang disesuaikan dengan syariah, ya. Karena orang-orang yang diundang jumlahnya banyak, maka dia pun membuat makanan yang banyak. Dikhawatirkan jangan sampai terjadi kekurangan, maka ini tidak termasuk berlebih-lebihan, ya. Demikian pula berkenan tentang seorang yang makan, ya. Berlebih-lebihan juga dinisbahkan pada orang yang makan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah, jangan kalian berlebih-lebihan, melampaui batas. Nah, berlebih-lebihan tergantung keadaannya, ya. Masing-masing seorang tentunya bisa mengetahui kadar dia makan. Ya, kalau dia berlebih-lebihan sampai kemudian makan itu muntah sampai nah itu namanya berlebih-lebihan. Maka jangan seperti itu keadaannya. Nah, sehingga jawaban secara global kita mengatakan bahwa berlebih-lebihan tercela dalam segala sesuatu. Akan tapi untuk menentukan bahwa ini berlebih-lebihan, ya tentunya sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Ya, tidak memaksakan diri. Kalau kemudian seorang mampu, ya, membuat makanan yang baik, tentunya seorang pada saat dia mengundang tamunya, dia akan berusaha memberikan yang terbaik. Yang demikian boleh saja, ya, diperbolehkan. Berikan makanan yang baik untuk mereka, makanan yang pantas untuk mereka, bukan makanan yang rendah. Masa tamu datang lalu dikasih hanya nasi goreng saja misalnya, kan kurang pas. Tentunya ada bumbu-bumbu yang lain. Yang demikian tidak mengapa, ya. Yang demikian ini tidak mengapa, wallahu alam. Selama tidak keluar dari batasan syariah, ya, dan selama tidak dianggap berlebih-lebihan secara uruf, secara adat kebiasaan, ya. Sebab segala sesuatu yang tidak ditentukan ketentuannya di dalam syariah, maka itu semua kembali kepada uruf, kepada adat kebiasaan. Al-urfu muhakkam, kata para usuliyin, ya. Ulama usul fikih mengatakan bahwa adat kebiasaan itu menjadi suatu hukum apabila tidak ditentukan ketentuannya dalam syariah. Seperti contoh, saya berikan permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Misalnya tentang jarak safar. Berapa kilometer seorang itu dianggap sebagai seorang musafir? Tidak ada ketentuannya dalam syariat. Tidak dijelaskan oleh Allah. Tidak pula disebutkan oleh Nabi SAW bahwa jarak sekian musafir. Kalau tidak, maka tidak. Tidak. Yang seperti ini karena tidak ada ketentuan dalam syariat, kembali kepada adat kebiasaan. Apa yang biasanya dianggap seorang itu ketika berangkat ke sebuah tempat, maka dia membawa bekal seperti bekal seorang musafir, maka dia musafir. Walaupun dekat. Ya, walaupun dekat. Akan tetapi kalau kemudian kebiasaan orang berangkat ke daerah tersebut, berangkat ke daerah tersebut, seperti dia hanya berkeliling dalam kota saja, ya, tidak bersiap-siap seperti seorang musafir, maka dia bukan musafir walaupun jaraknya jauh. Walaupun jarak jauh. Misalnya di Jakarta, itu kadang menempuh perjalanan 1 jam atau lebih sampai 2 jam, padahal itu dalam kota saja. Orang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak perjalanan 2 jam, padahal mereka hanya berkeliling kota saja, tidak bersiap-siap seperti seorang musafir. Maka dia bukan musafir walaupun menempuh perjalanan 2 jam lewat tol lagi, tanpa hambatan lagi. Nah, berbeda keadaan dengan seorang dari sini misalnya berangkat ke Samarinda. Biasanya orang kalau dari Balikpapan ke Samarinda punya bekal, ya, mempersiapkan bekal seperti seorang musafir, maka dia musafir. Maka dia musafir, ya. Ketentuannya kemana? Kembali kepada uruf kebiasaan masyarakat setempat. Ya, ini sebagai contoh, dan begitu pula dalam hal menyikapi berlebihan tergantung dari keadaannya. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira ini insyaallah yang bisa saya berikan sebagai jawaban. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dari apa yang kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.